bertanya, mengapa kau terus menjauh? Apa yang telah ku perbuat padamu hingga kau seperti ini? Cobalah kau untuk terbuka, bicarakan masalah. Wow.